Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan billah rahimana rahimakumullah. Di awal nasihat Asy-Syamukil rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk menjauhi asbab al-furqah wal-ikhtilaf. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nasihati li ahli sunnah an yataba'adu an asbabil furqati wal-ikhtilaf. Boleh sebutkan tidak ada di sana musawwirun lil furqah wal ikhtilaf kecuali kebodohan, kezaliman dan syaitan. Karena akidah sunnah satu, tujuan mereka satu, sehingga yang menyebabkan furqah tidak lain adalah karena kebodohan, kezaliman dan syaitan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, orang-orang yang mukhlishun salatnya. Mereka putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang baik, orang saleh. Di Jazirah Arab. Walakin bi tahrisy bainahum, tapi mereka masih, tapi syaitan masih punya semangat dalam melakukan tahrisy, ya, memecah belah di antara mereka. Kita baca satu alinea, satu paragraf dari ucapan beliau berikutnya. Kata Syamukil rahimahullahu ta'ala, wal khilafu syarrun. Persisihan itu adalah syar, jelek. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, indama صلى عثمان رضي الله عنه بمنى بالناس أربعة. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di Mina, ketika beliau salat bersama Uthman bin Affan, ketika Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina 4 rakaat. Ijtihad beliau radhiyallahu an, khalifah ketika itu, salat di Mina 4 rakaat. Fastarja'a Abdullah radhiyallahu an. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud ibn Sirja menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma qala, kemudian beliau berkata, salaitu ma Rasulillah sallam raka'atain wa ma Abi Bakrin raka'atain wa ma Umar raka'atain wa ya layta li raka'ataini maqbulatain. Aku salat bersama Rasulullah sallam 2 rakaat, maksudnya di Mina, maksudnya di zaman Rasul sallam ketika haji di Mina salat 2 rakaat. Juga salat bersama Abu Bakar ketika Abu Bakar jadi khalifah, salat di Mina 2 rakaat. Juga bersama Umar bin Khattab 2 rakaat. Aduhai, ya, mudah-mudahan itulah 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau radhiyallahu anhu berpendapat as-shawab, yang benar yang sunnah adalah 2 rakaat. Namun karena beliau salat bersama imam muslimin, ya beliau tetap ikut 4 rakaat. Walaupun pendapat beliau yang benar adalah 2 rakaat. Sehingga faqila lahu, dikatakan kepada beliau radhiyallahu anhu, ala shallaita rak'atain, tidakkah engkau salat 2 rakaat saja? Ya, kalau memang pendapatmu yang benar itu 2 rakaat, ternyata kenapa tidak salat 2 rakaat saja? Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, al khilafu syarrun. Ya, perselisihan itu adalah jelek. Rawahul Bukhari bihadal makna, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Khan rahiman rahimakumullah. Dari asar radhiyallahu rahimahullah ini, asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ada beberapa faedah. Yang pertama tentunya menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, umqu ilmu salaf, menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, dalamnya pemahaman mereka radhiyallahu anhum. Beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, melakukan yang menurut beliau mafdul, menurut beliau kurang afdal, meninggalkan yang afdal, yang sunnah, yang sawab beliau untuk jam'ul kalimah. Iya, untuk menjaga kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Iya, meninggalkan sebab-sebab furqah wal ifarah wal khilaf di antara kaum muslimin. Al khilaf wal niza', keduanya adalah sebab tafarruq. Maka beliau radhiyallahu an, iya, meninggalkan yang afdal, yang diyakini itu adalah benar, iya, mengikuti Amirul Mukminin radhiyallahu an untuk sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Ini satu kaidah fikih yang sering kita dapatkan. Iya, irtikab adna al-mufsadatain. Ketika ada 2 mufsadah, maka yang dilakukan adalah yang terkecil mufsadahnya. Tentunya meninggalkan sesuatu yang diyakini benar itu adalah mufsadah. Tapi kalau sampai milisihi Amirul Mukminin, menyebabkan perpecahan, pertikaian, keributan di tengah-tengah kaum muslimin, ini mafsadah lebih besar. Mafsadah lebih besar. Sehingga beliau melakukan radhiyallahu anhu apa yang lebih ringan untuk menghindarkan lebih besar mafsadahnya. Semisal ini, ikhwan rahiman rahiman rahimakumullah, dulu di awal-awal pandemi, sebelum pemerintah Saudi melakukan salat, membolehkan salat berjamaah, ya sempat kita baca, kita dengar Syaikhul Muslim rahimahullah fidhallahu ta'ala ditanya terkait dengan salat berjarak. Awalnya ketika itu beliau mengingkari. Ya, namun ketika pemerintah Saudi dan para ulama, hayah kibar ulama, berfatwa tentang masalah bolehnya karena darurat salat dengan berjarak saf. Ya, beliau rahimahullah taala mengingkari orang-orang yang hendak membuat tasghib, membuat keributan dengan berupaya mengadukan fatwa beliau dengan fatwa hayah kibar ulama. Kata beliau, kurang lebih maknanya, para pemerintah kita sudah menyatakan demikian, para ulama sudah menyatakan demikian, jangan kalian ya membawa ucapanku untuk intinya ya dibenturkan dengan fatwa para ulama yang ada. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam satu ucapan beliau rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa yasughu an yatruka al-insan al-ahfadhal li ta'lif al-qulub wa istima' al-kalimah khawfan min at-tanfir amma yasluh." Boleh, kata beliau, boleh seorang meninggalkan yang afdal dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka menyatukan, melunakkan hati kaum muslimin, dalam rangka istima' al-kalimah, untuk mengumpulkan persatuan kaum muslimin. Iya, dia meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal untuk ta'liful qulub, untuk istima'ul kalimah muslimin. Karena khawatir iya, mereka nanti malah lari dari yang bermaslahat. Apa contohnya, buktinya, kata beliau rahimahullahu taala, kama taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bina'al Ka'bah ala qa'id Ibrahim. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memugar Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa demikian? Likauni Quraisyin kanu hadithi ahdi bil jahiliyah wahasyia tanfirahum bidari. Kan orang Quraisy baru saja lepas dari masa jahiliyah. Beliau khawatir pemugaran Ka'bah itu akan buat larinya mereka dari Islam. Wara'a anna maslahat al-ijtima' wal-i'tilaf muqaddamatun ala maslahat al-bina ala qaid Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandangan bahwasanya maslahat untuk tetap menyatukan mereka, melunakkan hati mereka di atas Islam lebih dahulukan daripada kemaslahatan membangun, memugar Ka'bah sesuai dengan bangunan Ibrahim AS. Dalam Sahih Bukhari beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula qaumuki hadithu ahdin bil jahiliyah la hadamtul Ka'bah wala banitu ala qaum Ibrahim AS." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru lepas dari masa jahiliyah, iya, yang baru masuk Islam, kalau seandainya mereka bukan orang-orang yang baru masuk Islam, sungguh aku akan runtuhkan Ka'bah, aku akan pugar Ka'bah, dan aku bangun sesuai dengan bangunan Ibrahim alaihissalam. Laula, kalau seandainya tidak demikian. Artinya beliau tidak melakukan. Rasulullah SAW tidak melakukan yang afdal, yaitu membangun Ka'bah di atas Qaid Ibrahim, ya karena tadi menjaga hati ya orang-orang yang bermaksud Islam, berpandangan bahwasanya maslah ijtima di atas Islam, i'tilaf, tetapnya mereka ya rukun dan lunak hati mereka di atas Islam itu lebih bagus, lebih baik, lebih maslahat daripada maslahat membangun Ka'bah di atas Qaid Ibrahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Mas'ud, "Lam akmalu shalah ma Utsman wa anqar alai." Demikian juga yang baru saja kita baca. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyempurnakan sholat yang di Mina 4 rakaat tadi bersama Utsman. Dan beliau mengingkari perbuatan tersebut. Waqila lahu fi dhalik, ketika dikatakan ya kepada beliau, kenapa tidak sholat 2 rakaat saja, berbeda dengan amirul mu'minin. Faqala, kata beliau, al-khilafu syarrun. Al-khilaf syar. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu rahimahullahu taala. Ya. Sekali lagi, atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang pertama menunjukkan bagaimana dalamnya ilmu para sahabat, pemahaman para sahabat. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya boleh kita meninggalkan yang afdal, melakukan yang mafdhul, ya, dalam rangka menjaga kalimat muslimin, menjaga kalimat kaum muslimin, menjaga ikhtilaf ya kaum muslimin. Yang terakhir, adapun hadis yang diriwayatkan ikhtilafu ummati rahmah, ini hadis dikatakan Syalbani rahimahullahu taala la asla lahu. Adapun hadis yang sering mereka sampaikan ikhtilaf umatku rahmat, itu hadis yang tidak ada asalnya. Ya, bukan hanya tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.